السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Pertama kali kita bersyukur memuji dan menyanjung Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tiada terhingga dan terhitung jumlahnya. Di antara nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita adalah nikmatul Islam wal iman. Kita diberikan hidayah untuk memeluk satu-satunya agama yang hak di sisi Allah Azza wa Jalla, yaitu agama Islam. Dan pada kesempatan di malam hari ini pula kita mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla berupa nikmat thalabul ilmi syar'i. Kita diberikan kesempatan untuk mempelajari ilmu agama Allah Azza wa Jalla, untuk mendengarkan kalam Allah, mendengarkan firman-firman Allah Azza wa Jalla, dan mendengarkan sunnah-sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ini merupakan nikmat yang sangat agung dari Allah Azza wa Jalla, yang khairun minad dunya wa ma fiha, yang lebih baik daripada kehidupan dunia dan seluruh apa yang ada di kehidupan dunia. Kemudian juga pada malam hari ini pula kita mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla berupa saya dipertemukan dengan saudara-saudaraku semuanya di masjid yang mubarak ini, di mana saya secara pribadi datang jauh dari Yogyakarta atau Sleman Yogyakarta menuju ke Sumbawa besar ini. Di antaranya adalah dalam rangka untuk bersilaturahmi ataupun bersiarah dengan guru kita ataupun ustaz kita, Ustazuna Al-Fadil Abu Usama Abdurrahman Nurdok Hafidhullah Ta'ala, di mana saya secara pribadi adalah termasuk salah satu dari murid beliau yang pernah belajar di tahun 1998 atau 1999, tepatnya di Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. Sehingga pada kesempatan dan momen acara ziarah ini, maka saya diberi kesempatan untuk bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku kaum muslimin yang ada di tempat ini. Semoga pertemuan ini adalah pertemuan yang mubarak, yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Pertemuan lillah wa billah, karena Allah dan juga di jalan Allah. Sehingga kita semuanya akan mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudilluhumullah fi dillih yawma la dilla illa dilluh. Ada 7 golongan yang akan diberikan naungan oleh Allah Azza wa Jalla di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara 7 golongan tersebut disebutkan warajulan tahabba billah istama alaihi wa tafarraqa alaihi. Adanya 2 orang yang saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Dia berjumpa karena Allah Azza wa Jalla dan dia berpisah juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang mempertemukan kita di majlis yang mulia ini adalah bukan karena dunia. Bukan karena kita satu profesi di kehidupan dunia ini, satu pekerjaan, bahkan bukan satu nasab, bukan satu keluarga, tetapi yang mempertemukan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Perjalanan yang cukup jauh dari Yogyakarta menuju tempat ini yang sangat berkesan adalah kita menaiki kapal layar dan di situ kita melihat samudra yang sangat luas. Ketika kita berada di kapal yang sangat besar tersebut, di tengah samudra yang luas, maka kapal tersebut terasa kecil dan tidak ada nilainya dibandingkan makhluk Allah Azza wa Jalla yang bernama samudra ataupun lautan yang luas. Apalagi kita yang berada di kapal tersebut, seorang insan, seorang manusia yang kecil dibandingkan makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla, maka kita pun merasakan betapa kita adalah manusia yang rendah dan hina. Manusia yang lemah, yang kalau bukan karena pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, niscaya kita semuanya sudah binasa di tengah lautan tersebut. Kalau seandainya kita manusia ini terjadi kecelakaan misalnya, kemudian tenggelam kapal tersebut, maka manusia tidak ada yang mampu dan kuasa untuk menyelamatkan dirinya kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khuliqal insanu dha'ifan. Dan memang manusia itu diciptakan sangat dan sangat lemah. La haula wala quwwata illa billah, tidak punya daya dan kekuatan kecuali semuanya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini memberikan pelajaran kepada kita semuanya untuk kita betul-betul dalam kondisi dan keadaan seperti itu, apalagi ketika kita dalam keadaan safar, hendaklah betul-betul kita bertawakul atau bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memanfaatkan saat safar-safar tersebut bukan untuk melakukan perbuatan kemaksiatan, bukan untuk mengisi hari-hari di safar tersebut dengan perkara-perkara yang lalu, dengan perkara yang sia-sia, terlebih lagi mengandung kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Dan ketika kita melihat mayoritas manusia di tempat tersebut, maka kita semuanya membenarkan firman Allah Azza wa Jalla, wa qadilum min ibadiyash shukur. Sungguh sangat sedikit sekali hamba-hambaku yang mereka betul-betul berpredikat sebagai seorang hamba yang dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Bersyukur dia telah diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla di tengah samudra yang begitu luas, tidak tenggelam. Seharusnya betul-betul dia berdoa, berpasrah, memasrahkan diri, menggantungkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla dan mengisi hari-harinya atau waktu-waktunya dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin dekat hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Karena demikianlah Allah Azza wa Jalla menciptakan kita di muka bumi ini. وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali untuk apa? Kecuali agar mereka semuanya beribadah kepada. Tidaklah Allah Azza wa Jalla menciptakan saya dan kalian semuanya kecuali dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kitalah yang butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Kitalah yang butuh untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena Allah lah yang menciptakan kita. Allah lah yang memberikan rizki kepada kita. Dan Allah lah yang memberikan segala kenikmatannya kepada kita semua. Kenikmatan yang ada pada saya dan panjenengan ataupun sampean, itu semuanya datangnya dari siapa? Kalau bukan dari Allah Azza wa Jalla. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan kenikmatan apapun yang ada pada diri kalian dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu semuanya adalah fa min Allah. Semuanya adalah dari Allah Azza wa Jalla. Laisa bi haulina wa la quwwatina. Bukan karena daya dan upaya kita. Kenikmatan yang ada pada Anda bukan karena daya dan upaya Anda. Bukan karena kecerdasan Anda. Bukan karena Anda layak atau merasa pantas dan berhak untuk mendapatkan nikmat tersebut. Tetapi semuanya adalah fadlun minum. Semuanya adalah karunia dan keutamaan dari Allah Azza wa Jalla. Semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang memberikan segala kenikmatannya kepada kita. Apakah pantas ketika Allah Azza wa Jalla memberikan kenikmatannya kepada kita, maka kita mempergunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk berbuat maksiat kepada Allah yang telah menciptakan kita, yang memberikan nikmat kepada kita. Apakah ketika Allah Azza wa Jalla telah memberikan harta kepada kita, di saat Allah Azza wa Jalla mempersempit banyak dari hamba-hamba Allah yang hartanya jauh di bawah kita. Tetapi apa gunanya harta yang ada pada diri kita ketika kita pergunakan justru untuk berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla memberikan harta tersebut kepada kita semua? Apalah arti sebuah harta, sebuah kedudukan kalau membuat kita semuanya jauh dari Allah Azza wa Jalla? Karena seluruh nikmat-nikmat yang tidak mendekatkan atau yang tidak membawa seorang hamba itu semakin dekat dengan Allah, maka ini adalah nikmat. Ini adalah cobaan, musibah, petaka bagi hamba tersebut. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian ketika kita melihat samudra yang begitu luas tersebut, maka kita pun mengingat sebuah hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu. Atau sebelum itu adalah sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Al-Mustawri Ibnu Syaddad radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Mad dunya fil akhirah illa kama yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yamin falyanzur bima yarji'." Jadi kamu lihat samudra yang begitu luas, kita mengingat sebuah sabda Nabi Alaihi Wasallam yang akan kita bacakan di majlis yang mulia ini. Madunya fil akhir. Tidaklah kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat. Kehidupan dunia yang kita berada di atasnya, yang banyak orang memperebutkannya dan silau terhadap fata morgana kehidupan dunia. Maka katanya firman dunia fil akhir, tidaklah kehidupan dunia yang diperebutkan oleh banyak orang dibandingkan kehidupan akhirat, dibandingkan kenikmatan yang ada di dalam jannah, kenikmatan yang ada di dalam surga, kecuali permisalannya seperti salah seorang di antara kalian mencelupkan salah satu jarinya di tengah samudra yang begitu luas. Maka ketika panjenengan berada di samudra yang begitu luas, celupkan di samudra yang begitu luas tersebut, kemudian diangkat, falyanzur bima yarji', maka lihat yang tersisa di sini. Ini adalah kenikmatan dunia. Seluruh kenikmatan dunia itu terkumpul di sini pada sisa air tersebut. Sedangkan kehidupan akhirat itu adalah samudra yang begitu luas. Karena panjenengan hidup tentunya tidak terlepas dari melihat kepada lautan dan juga samudra. Apalagi yang sering mengarungi samudra lewat bahtera. Ingatlah hadis tersebut. Kehidupan dunia yang sedang Anda pertaruhkan keimanannya, yang sedang Anda berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, maka kehidupan dunia yang Anda kejar tersebut dibandingkan kehidupan akhirat perbandingannya. Apakah nilainya sisa air laut yang di sini dibandingkan samudra yang sangat luas? Apakah ada nilainya? Ada nilainya enggak? Tidak ada nilainya sama sekali. Ada yang memperebutkan ini yang di sini bisa diminum. Yang sebentar lagi juga akan kering, akan hilang. Enggak tunggu hitungan jam. Beberapa detik, beberapa menit saja sudah hilang kehidupan ini yang ada di sini. Adapun kehidupan akhirat itu adalah samudra yang luas. Maka enggak ada bandingannya sama sekali. Maka begitulah kehidupan seorang mukmin dimanapun berada, dia akan berhadapan dengan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang bersifat kauniyah, berupa ciptaan-ciptaan Allah Azza wa Jalla. Terkadang Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan tamtsil, memberikan permisalan perkara-perkara yang sifatnya maknawi dengan perkara-perkara yang bersifat atau yang sifatnya hissi. Perkara-perkara yang sifatnya maknawi adalah memperbandingkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, bandingannya seperti apa. Maka diperbandingkan dengan sesuatu yang bersifat his, yang bisa dicerna, yang bisa dilihat dengan panca indera kita. Kita bisa melihat sisa air di sini, kehidupan dunia dan samudra yang luas, itu adalah kehidupan akhirat. Dan yang tersisa di sini itulah yang diperebutkan, yang dimakan dan dinikmati oleh saya dan seluruh makhluk yang ada di kehidupan dunia. Nah, berarti di sana di kehidupan akhirat ada kenikmatan-kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla simpan dan sembunyikan, yang akan Allah Azza wa Jalla berikan dan khususkan bagi mereka-mereka yang betul-betul saleh, bagi mereka yang betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "A'dadtu li'ibadi as-salihin." Aku telah mempersiapkan, kata Allah Azza wa Jalla, bagi hamba-hambaku yang saleh. Hamba-hambaku yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Telah disediakan apa? Sebuah kenikmatan yang mala ainun ra'at. Kenikmatan di dalam surga yang kenikmatannya tersebut mala ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata saya dan mata panjenengan semuanya. Mata manusia ini tidak pernah melihat ada pemandangan, ada kenikmatan, ada sesuatu yang indah melebihi keindahan yang ada di kehidupan. Nah, tidak pernah dilihat oleh Allah. Walau turun sambil tidak pernah didengar oleh telinga. Misalnya melihat kepada makanan-makanan apa yang paling enak yang ada di Sumbawa ini. Apa yang asli Sumbawa? Makanan apa, Pak, yang paling enak? Sepat. Sepat. Sepat. Nah, tadi kita baru makan sepat juga. Nah, selain ada kuahnya ya. Ada kuahnya, ada ikannya, ada terongnya. Rasa nikmat. Nah, itu yang paling nikmat kita dapat. Kalau terus-menerus makan itu bosan enggak? Pagi sepat, siang sepat, sore sepat, besoknya sepat, siangnya sepat, sore sepat, bosan enggak? Ada bosanmu, walaupun itu yang paling enak. Kalau lagi dalam kondisi sakit, makan sepat, tambah sakit perutnya. Tidak pedas, tambah sakit perut. Ya. Ini yang paling enaknya seperti itu pun tidak bisa secara mutlak enak terus-menerus. Enak di satu waktu, tidak enak di waktu yang lainnya. Enak pada satu kondisi, tidak enak untuk kondisi yang lain. Itu makanan, minuman, dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di kehidupan ini. Walau turun samian dan tidak pernah didengar oleh telinga, kita tidak pernah mendengar. Ada kenikmatan, ada kelezatan, ada kebagusan seperti yang ada di dalam surga. Dan yang lebih menakjubkan, wala khatar ala qalbi bashar, tidak pernah terbetik pada hati manusia manapun. Sehingga sekarang panjenengan membayangkan puncak kenikmatan, puncak keindahan. Silakan kerahkan kemampuan di dalam Anda mengkhayal, di dalam Anda membayangkan puncak tersebut. Maka pada puncak tersebut yang Anda bayangkan itu belum mewakili sama sekali kenikmatan yang hakiki yang Allah Azza wa Jalla sediakan di dalam jannah. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui kenikmatan yang sengaja disembunyikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kenikmatan yang menyejukkan mata dan hati sebagai balasan terhadap amalan-amalan soleh yang telah mereka lakukan di kehidupan dunia. Nah, kemudian juga contoh yang kedua, Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan yang tadi saya sebutkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Sa'ad bin Sa'ad As-Sa'di radhiyallahu ta'ala anhu. Ini usianya yang berapa? Masih lama? Jam berapa? Berapa menit lagi? 20 menit. Ya. Lepaskan waktunya. 20 menit lagi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Law kana fid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah ma sabaqa kafiran minha syarbat amani." Kata Nabi SAW, seandainya kehidupan dunia ini Di sisi Allah Azza wa Jalla nilainya sama ataupun sebanding, seharga dengan satu sayap nyamuk. Kalau seandainya kehidupan dunia dan seluruh apa yang ada di kehidupan dunia ini nilainya sama dengan satu sayap nyamuk, berarti yang panjenengan pahami satu sayap nyamuk dibandingkan dunia itu lebih berharga mana? Jamaah, lebih berharga mana, Pak? Di sisi Allah Azza wa Jalla lebih berharga apa? Satu sayap nyamuk atau kehidupan dunia? Kalau seandainya kehidupan dunia itu nilainya di sisi Allah yang menciptakan kehidupan dunia nilainya sama dengan satu sayap nyamuk, berarti kan tidak sama. Di sisi Allah Azza wa Jalla, nilai kehidupan dunia ini dibandingkan satu sayap nyamuk masih lebih berharga satu sayap nyamuk di sisi Allah Azza wa Jalla. Tetapi kalau seandainya nilainya sama dengan satu sayap nyamuk, sama dengan satu sayap nyamuk, masa boga kebenbinda syarbat aman. Misalnya Allah Azza wa Jalla tidak akan memberikan minum kepada orang-orang yang kafir kepada Allah Azza wa Jalla, tidak akan dikasih air minum ini walaupun syarbat aman, walaupun cuma satu teguk. Jadi tidak akan dikasih air minum oleh Allah Azza wa Jalla kalau seandainya nilai kehidupan dunia ini sama dengan satu sayap nyamuk. Coba kita berpikir tampil permisalan disebutkan oleh baginda Rasulullah alaihi salatu wasallam untuk menyajarkan. Sekarang di majelis ini, ya, saya akan berikan hadiah kepada Anda untuk diberikan kepada istri tercinta satu sayap nyamuk. Ya, saya kasihkan kepada panjenengan. Ini oleh-oleh buat istri tercinta. Ya. Selesai dari majelis ini, panjenengan kasihkan. Wahai istriku, saya kasih hadiah panjenengan, saya kasih hadiah engkau sebagai bukti rasa cinta saya kepadamu satu sayap nyamuk. Kira-kira senang atau marah? Ya, bukan cuma marah, tarik, tersinggung. Bisa-bisanya kamu kasih satu sayap nyamuk tegaskan. Padahal satu sayap nyamuk itu lebih berharga daripada seluruh dunia, seluruh apa yang ada di kehidupan dunia ini. Nah, tetapi kalau tadi satu sayap nyamuk tadi diwujudkan, ini saya kasih mobil Fortuner, saya kasih emas, ya, saya kasih perhiasan yang mewah, berintan dan berlian, berutan. Tapi kalau dikasih diwujudkan dalam bentuk satu sayap nyamuk, semuanya marah. Karena semuanya sepakat, kita pun sepakat, tidak ada yang menganggap satu sayap nyamuk itu memiliki nilai dan harga di sisi kita. Ya. Maka di sisi Allah Azza wa Jalla yang menciptakan kehidupan dunia, bukan di sisi ahli dunia, ya, panjenengan ingin mengikuti penilaian Allah Azza wa Jalla atau penilaian orang-orang kafir? Tentunya penilaian Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya kehidupan dunia ini di sisi Allah yang menciptakannya itu sama dan senilai dengan satu sayap nyamuk, misalnya orang-orang yang kafir itu tidak akan dikasih adil walaupun setepusat. Ini menunjukkan bahwasannya kehidupan dunia itu lebih rendah daripada satu sayap nyamuk. Lebih rendah dan lebih hina, tidak ada nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla. Sehingga silakan bagi orang-orang yang kafir bukan hanya meminum satu teguk, silakan meminum berteguk-teguk dari air, dari makanan, ya, dari apa yang ada di kehidupan dunia ini silakan. Karena kehidupan dunia ini tidak memiliki nilai sedikit pun, harga sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian juga sebuah hadis dari Nabi alaihi wasallam yang kita baca sebagai penutup di tausiah di malam hari ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi alaihi wasallam bersabda, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar yaumal qiyamah, akan didatangkan nanti di negeri akhir. Akan didatangkan nanti di negeri akhir. Bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar, orang yang paling sukses, orang yang paling kaya, yang paling banyak mendapatkan nikmat di kehidupan dunia. Kira-kira orang yang nomor satu, yang paling mendapatkan nikmat, paling sukses, paling beruntung di kehidupan dunia itu ada di sini, mungkin? Ada di sini nggak? Siapa yang merasa nomor satu paling, uangnya paling banyak, kedudukannya paling tinggi, sehat terus, tidak pernah sakit? Ya. Ada orang di sini tunjuk jari nggak ada? Alhamdulillah. Tetap nggak kalau nggak ada? Tetapi Nabi alaihi wasallam menyebutkan min ahlinna, orang yang nomor satu tadi yang paling banyak mendapatkan kenikmatan di kehidupan dunia ini, dia ternyata dari penduduk neraka. Ya. Maka akan datangkan oleh Allah Azza wa Jalla orang ini, nomor satu yang paling banyak mendapatkan nikmat di kehidupan dunia, alhamdulillah orangnya ada di sini. Fayusbamu finnari sabghatan. Kemudian orang ini dicelupkan ke dalam api neraka satu kali saja. Kemudian diangkat. Ingat, dicelupkan satu kali saja, dimasukkan satu kali saja. Bukan 5 menit, bukan 1 jam, bukan 2 jam. Baru satu kali saja. Kemudian diangkat. Nah. Tsumma yuqal, kemudian ditanyakan kepada anak Adam tersebut, yabna Adam, hal ra'aita khairan qad, wa hal marra bika na'imun qad, wahai anak Adam, apakah engkau pernah mendapatkan kenikmatan walaupun cuma sedikit? Walaupun cuma sedikit kan berarti walaupun cuma minum seteguk air saja. Walaupun cuma seteguk air saja. Atau walaupun makan cuma 1 ekor ayam saja. Dan 1 ekor, secuil saja. 1 butir nasi saja. Itu merupakan nikmat. Kamu pernah merasakan itu enggak dulu di kehidupanmu? Ketika dia dicelupkan ke dalam api neraka Allah Azza wa Jalla. Maka kemudian hamba tersebut mengatakan, la wallahi ya Rabbi, tidak demi Allah wahai Rabbi, saya enggak pernah mendapatkan nikmat, walaupun itu nikmat yang kecil, yang paling sedikit, enggak pernah sama sekali. Ini padahal orang yang paling banyak mendapatkan nikmat sampai lupa dengan seluruh nikmat-nikmat yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya dahulu di kehidupan dunia. Lupa dia. Walaupun pernah minum 1 teguk air minum, walaupun pernah makan 1 suap nasi, lupa dia. Ketika dicelupkan di dalam api neraka Allah Azza wa Jalla. Maka pertanyaannya, kira-kira adab yang seperti apa yang sampai melupakan segala nikmat yang telah Allah Azza wa Jalla berikan di kehidupan dunia? Adab yang seperti apa? Sekejam-kejamnya, sedasar-dasarnya yang paling mengerikan dan adab di kehidupan dunia saja. Ketika ditanya dahulu pernah dapat nikmat, pernah makan, pernah minum, pasti ingat. Pernah makan, pernah minum. Walaupun dia orang yang paling sengsara sekalipun. Pasti ingat. Tetapi ini yang paling banyak mendapatkan nikmat, dicelupkan 1 kali saja ke dalam api neraka, diangkat, Ditanyakan apakah pernah mendapatkan nikmat walaupun cuma sedikit saja, dia mengatakan la wallahi rabbi, tidak demi Allah. Wah. Nah, sebaliknya. Wa yu'ta bi asyaddin nasi bughsan fid dunya min ahli jannah. Akan didatangkan nanti manusia yang paling susah dan paling sengsara kehidupannya di kehidupan dunia. Kira-kira orang-orang yang paling sengsara ini ada di sini enggak? Tunjuk jari yang paling sengsara dan ada di sini. Ada enggak Pak yang paling sengsara, paling susah di kehidupan dunia ini? Ada orangnya di sini tunjuk jari. Nah, sesusah-susahnya kita masih banyak di bawah yang lebih susah daripada kita. Iya Bang. Nah, kalau kita mau jujur. Ini juga orang ini enggak ada di sini, ya, yang paling susah. Tetapi orang yang paling susah ini dia min ahlil jannah, termasuk dari penduduk surga. Fayusbahu sabghatan fil jannah. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, kemudian orang ini dicelupkan satu kali celupan ke dalam surga, kemudian diangkat dan ditanyakan kepadanya, ya bani Adam, ara'aita bughsan qat hal marra bika shiddatun qat? Wahai ibnu Adam, wahai manusia, apakah engkau pernah merasakan kesusahan, kesengsaraan walaupun cuma sedikit saja? Dan kan sedikit orang ini yang paling sengsara sudah. Engkau pernah sakit gak di kehidupan dunia? Engkau pernah tertusuk duri gak di kehidupan dunia? Engkau pernah sakit gigi gak? Engkau pernah pusing gak? Sedikit kesengsaraan saja ketika dia dimasukkan di dalam surga Allah Azza wa Jalla. Maka bagaimana persaksian orang ini? Dia menjawab, la wallahi ma marra bi busun qat wala ra'aitu shiddatan. Tidak demi Allah wahai. Aku tidak pernah merasakan kesusahan, kesedihan, kepayahan, ketunda-tundaan sedikit pun enggak pernah ya. Ketika dia dimasukkan ke dalam surga satu kali saja diangkat, belum dia merasakan menjadi penghuni surga Allah Azza wa Jalla, baru sekali saja. Bisa bayangkan kira-kira kenikmatan yang seperti apa yang telah dia rasakan di kehidupan surga, yang kenikmatan di dalam jannah tersebut melupakan segala kesengsaraan, segala kesusahan, segala sakit, segala derita, segala problem, segala peningan, penatan dan sebagainya, kecapean tubuh kita, itu lupa semua. Dengan dia dimasukkan ke dalam surga Allah Azza wa Jalla, kemudian diangkat kembali, baru sekali saja diangkat dan ditanyakan. Apakah Anda yang di sini ingin menjadi orang ini? Yang paling sengsara, tapi dia termasuk penduduk surga, sanggup nggak? Sanggup nggak Pak? Yang paling sengsara itu, jadi dia berarti itu nggak bisa jalan, ya tangannya bungkuk, matanya buta, telinganya tuli, nah dia boleh kesakitan terus-menerus, tapi dia di atas iman, tapi dia di atas. Mau jadi orang ini? Jadi kalau kita ditanya mau ya, kita semuanya kan menjawab ya tidak mau gitu. Ya kita maunya enak, tetapi juga masuk ke dalam. Nah posisi Anda itu pada posisi enak. Kehidupan dunia itu sudah kalian dapatkan, sudah kalian rasakan. Bisa makan sehari berapa kali? Minum berapa kali? Punya pakaian, punya kendaraan, punya posisi dan kedudukan. Tetapi itu semuanya tidak akan bermanfaat ketika kalian kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kalian melakukan perbuatan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kalian melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan, yang dengan sebab itu kemudian kalian menjadi penghuni api neraka Allah Azza wa Jalla, akan lupa segala kesenangan yang sedikit yang baru Anda rasakan di kehidupan dunia. Nah, sehingga barakallahu fikum, betul-betul yang kurang pada diri diri kita adalah kita bersyukur kepada nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita semua. Lihat bagaimana baginda Rasulullah alaihi wasallam. Manusia yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Seorang khalilullah, seorang kekasih yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla, manusia terbaik dan rasul yang terbaik. Sebagai sayyid rusul, sebagai sayyid, sebagai pemuka, sebagai tokoh dan seluruh para rasul, yang terbaik dan paling utama adalah baginda Rasulullah alaihi wasallam. Tetapi lihat kehidupan dunia ini. Selama 3 bulan berturut-turut tidak ada nyala api di rumah manusia terbaik di muka bumi. Dan ketika beliau sakit, maka beliau pun juga merasakan sakit. Bahkan ketika beliau menjelang meninggalnya, 5 hari menjelang beliau meninggal dalam keadaan sakit. Sakit yang cukup baik. Karena demikianlah kekasih Allah Azza wa Jalla dari kalangan para nabi dan para rasul, ketika diberikan musibah, ketika diberikan sakit, ini porsi sakit yang melebihi kita semua. Cerita yang telah dirasakan oleh baginda Rasulullah SAW tidak seberapa dibandingkan cerita dan kesusahan. Tetapi kita semuanya masih banyak mengeluh. Padahal setiap hari nyala api ada di rumah kita. Dalam keadaan kita adalah manusia yang bijak atau kurang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kurang ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ia dibanding baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. 3 bulan lamanya berturut-turut tidak pernah nyala api di rumah beliau. Hanya berkali rumah. Tidak merasakan di rumah ini. Tetapi beliau tetap bersabar dalam kondisi dan keadaan ini. Ketika beliau tidur, maka ketika bangun dan tidurnya, maka membekas tempat tidur beliau di punggung-punggung beliau. Ini manusia yang terbaik. Kehidupan dunia itu kalah dengan Raja Romawi, Raja Persia. Nah, tetapi demikianlah, inna asyaddal bala'a al-anbiya. Sesungguhnya manusia yang paling dahsyat, paling berat ujiannya adalah para nabi. Tsumma al-amsal fal-amsal, kemudian yang ingin mengikuti jejak para nabi, ingin seperti mereka, juga mereka akan mendapatkan ujian dan cobaan yang besar pula sesuai dengan kadar keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika kalian berupaya untuk hijrah dari kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla menuju kepada ketaatan kepada Allah, kemudian kalian menghadapi tantangan, cobaan, rintangan, telah dihadapi semuanya itu oleh manusia yang terbaik, Rasulullah SAW dan para sahabat. Jangan cengeng. Seorang muslim jangan baperan. Seorang muslim harus kuat keimanannya. Karena seorang muslim yang kawi, seorang muslim atau mukmin yang kuat keimanannya, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjalankan sunnah Rasulullah SAW, baru diejek, baru diolok-olok oleh masyarakat kita. Dikatakan yang mirip kambing, atau dikatakan ini dan itu. Ya, ketika kita berusaha untuk menjalankan sunnah Nabi misalnya memelihara lihya, karena Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Ahku syawari bahwa aku lihar." Peliharalah jenggot-jenggot kalian, biarkan jenggot-jenggot kalian. Ya, ketika kita berusaha untuk memelihara ini, kemudian dicemooh, diejek, kemudian kita bakarkan dan kita tinggalkan, ya ini yang seperti ini, apakah ingin mendapatkan yang tadi surga Allah Azza wa Jalla yang seperti itu, kenikmatan sedangkan jiwanya itu begitu rapuh. Dia ingat tahu Rasulullah SAW ketika berdakwah, ya, sampai beliau dilempari dengan batu oleh penduduk masyarakatnya, sampai beliau keluar dilempari dengan batu oleh anak-anak kecil, oleh orang-orang jahil ketika itu. Sampai malaikat penghuni gunung saja itu sampai marah dan menawarkan kepada baginda Rasulullah SAW, apakah boleh saya melemparkan gunung ini kepada penduduk Taif? Maka Nabi SAW dengan penuh kasih sayangnya, jangan kau lemparkan kepada mereka. Saya berharap nanti ke depan akan lahir di tengah-tengah mereka seseorang yang ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah ketesan perjuangan dan pengorbanan dari baginda Rasulullah SAW. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan istiqamah kepada kita di atas Islam, di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, sampai ajal menjemput kita semuanya. Wallahu alam bissawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kita dipertemukan kembali, kalau tidak di kehidupan dunia, kita berkumpul di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalu barakallahu fikum.